1520 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatala ahadukum falyajtani bil wajh muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berkelahi, hendaklah ia menghindari wajah. Hadis ini tidak berdiri sendiri, ada hadis lain menjelaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang hidup berumah tangga, janganlah menghina dan mencaci dan jangan memukul wajah. Karena Allah pencipta wajah itu. Maksudnya adalah Allah muliakan wajah. Makanya Allah buat fitrah, kalau wajah kita misalnya dicoret saja pakai tangan jari misalnya atau diapain, apalagi kalau sudah sampai tampar, mukul, ini pasti sangat menyakitkan kalau wajah itu. Hadis ini menjelaskan teman-teman sekalian, butuh dirincikan. Yang dimaksud adalah kalau kalian sedang berkelahi, sebenarnya terjemahan kata-kata berkelahi ini perlu juga dilembutkan, ya, lebih disederhanakan. Kalau kalian sedang melakukan sesuatu yang membuat kalian sampai marah, jauhi wajah. Yang membuat kalian sampai marah, jauhi wajah. Gitu. Artinya kalaupun sampai kita harus misalnya menangkis atau misalnya kita harus memukul anak misalnya, karena mukul anak boleh kalau dia tidak sholat misalnya di umur 10 tahun. Gitu. Maka carilah lokasi yang lain. Seperti Umar bin Khattab, kalau menghukum orang maka dicambuk kakinya. Ya, disuruh angkat telapak kaki yang dipukul. Juga kita tahu misalnya cambukan untuk orang yang berzina dalam Islam, ya, dicambuk punggungnya. Orang yang pemabuk 100 kali, 40 kali. Kalau pemabuk 40 kali, kalau orang zina belum menikah 100 kali. Punggung, bukan wajahnya. Gitu kan? Wajah selalu dihindari dalam masalah hukuman ini. Dan tidak masuk di dalamnya kalau orang lagi menghadapan sama musuh. Ini enggak masuk di dalamnya ini. Jadi kalau misalnya ada musuh, kemudian kita mengatakan, saya cari badannya saja. Sementara memang untuk membunuh dia harus menebas lehernya misal. Di zaman Nabi SAW banyak sahabat yang menebas lehernya musuh. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud menebas lehernya Abu Jahal. Dan membawa kepalanya di hadapan Nabi SAW. Nabi enggak larang itu. Jadi yang dimaksud sini bukan berarti orang kalau sedang di medan perang. Bukan itu. Karena orang di medan perang dia tidak tahu harus arahkan ke arah mana senjatanya. Sebagian ulama mengatakan dimaksud juga menghindari wajah, kalaupun di kancah peperangan tidak ada perusakan wajah itu sendiri. Jadi tidak ada mutilasi. Tidak boleh dalam Islam musuh sudah mati karena kita jengkel sama dia lalu diseletin mukanya atau dipotong hidungnya gitu kan, dirusak matanya, ini enggak boleh semuanya. Karena yang sedang kita benci sebenarnya bukan fisiknya, enggak ada hubungan sama fisiknya. Kan perilakunya dia. Dengan matinya seseorang yang jahat, perilakunya mati bersamanya, selesai. Fisiknya enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Yang sudah pernah saya bilang, Bapak Ibu sekalian, terapi diri untuk tidak membenci fisik, tapi benci karakter atau perilaku yang sedang salah. Saya kasih contoh, biasanya kalau makanan cepat difahami, gitu kan? Dan ini juga pernah saya kasih contohnya. Kalau Bapak Ibu pernah makan jeruk, jeruk itu asam. Lalu Bapak Ibu, yang di mindset kita adalah membenci fisik. Dipastikan dia sampai mati mungkin tidak makan jeruk. Karena dia menganggap semua jeruk sama fisiknya. Kan itu. Atau dia pernah makan apel dibuka busuk misalnya. Atau ada ulat. Lalu dia benci fisiknya. Nanti dia tidak akan makan apel. Ada orang begitu. Ini salah ini. Tidak boleh seperti itu. Yang kita sedang benci adalah karakternya. Keasemannya tadi. Belum tentu jeruk yang lain begitu. Kan gitu. Seperti itulah. Nah kalau kita tarik di alam manusia, yang kita benci adalah karakternya. Ada seorang kafir buruk. Karakternya buruk. Karena dia melakukan membenci Islam dan seterusnya. Tapi setelah dia masuk Islam, masuk Islam berarti dia mengubah karakter buruk tadi menjadi karakter yang baik. Sekarang bukan menghina, tapi dia sudah menganut Islam misalnya. Maka selesai. Gak boleh fisiknya kita benci. Ibu-ibu yang suka mukul anaknya, kadang-kadang anaknya jatuhin gelas tidak sengaja. Pahanya dicubit. Apa hubungannya pahanya dengan gelas jatuh? Gak ada hubungannya. Dia sedang menjatuhkan karakter. Ada satu sifat yang membuat dia tadi. Ditanya, kenapa kau jatuhkan? atau memang dia iseng sengaja untuk mencari perhatian, karakter buruk itu yang kita perbaikin supaya dia tidak ulangi lagi. Kalau kita cuma cubit pahanya, dia merasa lebih jengkel lagi misalnya, dia akan lakukan lagi. Bisa terjadi. Bisa ditangkap ini ya.